Gnosis, ya ini istilah filsafat, istilah Yunani Romawi. Konotasinya sama. Pengetahuan suci, pengetahuan sakral, makrifat, saintia sakra minggu lalu. Istilahnya gnosis. Fatih, keterbukaan. Mirip kayak kasyaf. Terbuka. Zauk ini rasa, karena dia kayak tadi ya, takut yang dikonsep dan takut yang dirasa. Jadi pengetahuan yang sifatnya zaukiyah, pengetahuan rasa. Kadang-kadang pakai istilah basiroh, pengetahuan batin. Kadang-kadang pakai istilah musyahadah, kesaksian. Orang yang menyaksikan itu musyahadah. Ada yang pakai istilah khuduri. Ada tulisan yang populer sekali sejak zaman saya mahasiswa, sudah dicetak berulang-ulang, judulnya Ilmu Khuduri. Ya, Ilmu Khuduri ini epistemologi lauk, epistemologi rasa, epistemologinya irfan. Saya jelaskan sedikit. Jadi ilmu khuduri itu ilmu yang didapat langsung. Kalau bahasa epistemologinya, ilmunya itu sua objek. Ya cirinya sama kayak tadi. Tidak ada perantara antara yang tahu dan objek yang diketahui. Takut yang saya alami itu kan untuk tahu takut saya harus menengok diriku sendiri, tidak keluar. Nah, jadi sua objek itu antara subjek yang tahu dan objek yang diketahui itu jadi satu. Kalau tadi takut yang konsep itu kan di luar dirimu, tapi takut yang kamu rasakan ini untuk paham kamu menengok dirimu sendiri. Itu namanya sua objek. Makanya namanya ilmu khuduri, ilmu yang hadir dalam dirimu. Ini konsepnya Suhrawardi. Nanti ada tandingannya ilmu khusuli. Kalau ilmu khusuli, ilmu yang harus dikejar, dihasilkan. Kalian baca buku itu khusuli, tapi kalau ngalami langsung itu khuduri. Kayak di Saintia Sakra kemarin, ilmu ini derajat kepastiannya hakul yakin. Jadi tidak berjarak, levelnya tidak lagi ilmu yakin atau ainul yakin, tapi hakul yakin. Kenapa? Karena kamu ngalami sendiri, jadi ya ngerti. Ngaji ini kalau hanya melihat dari luar, termasuk yang mendengarkan YouTube, itu mungkin levelnya ilmu yakin, ainul yakin. Tapi hadir di sini itu hakul yakin. Oh ala, cuma kayak gini ngaji. Kalau didengarkan rekamannya kayak ya ya oh, kayak wow, kayak apa gitu. Ternyata ya gini aja kok. Lalu itu kan sekarang hakul yakin. Kemarin pengetahuanmu berjarak. Kayak hebat-hebat tuh ya ngaji itu, ternyata ya cuma gini aja loh. Nah itu kan sekarang kamu ngerti, dan sekarang lebih pasti kenapa hadir langsung pengetahuan itu dalam dirimu. Sama kayak kamu kawin besok misalnya, sudah lama nunggu kawin, bayanganmu kawin itu, wah kawin besok mesti sip, mesti bayanganmu kan gitu, kayak luar biasa gitu. Ini kan bujangan-bujangan kan gitu. Mungkin besok setelah kamu kawin, walah cuma gini aja. Iya, bayanganmu kayak ya ya oh, kayak hati-hati. Iya, itu kan pengetahuanmu hari ini. Ini kan belum kawin. Tentang kawin itu masih khusuli, masih konsep-konsep. Iya, masih bayangan. Kamu membayangkan, membayangkan kan gitu. Kayak ya ya oh, nah. Itu belum khuduri, masih belum hakul yakin. Mungkin valid, tapi ilmul yakin, masih teori. Kalau besok nanti kawin beneran, baru kamu tahu. Oke, ya mungkin kamu menyesal. Iya. Alah Pak, menyesal saya Pak. Kok enggak dulu-dulu, kok cuma satu ya Pak. Oke. Jadi itu ilmu huduri. Cirinya ilmu huduri itu, ya itu saya ambil dari bukunya Suhrawardi. Hadir secara eksistensial. Objek sama subjek jadi satu. Dan ilmu huduri itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena tidak koresponden. Kalau khusuli koresponden, khusuli itu bisa meleset. Yang dikonsepkan beda sama kenyataannya. Tapi huduri kamu rasakan sendiri. Ya kayak tadi misalnya tentang kawin. Saya kecewa Pak kawin. Bayangan saya itu luar biasa, ternyata enggak. Loh, kamu keliru, kawin itu luar biasa. Loh, saya merasakan sendiri loh Pak. Itu enggak bisa dibantah. Kenapa? Kamu ngalami sendiri langsung. Jadi ilmu huduri itu ilmu yang tidak koresponden. Jadi tidak ada kategori benar atau salah. Ya mesti benar, wong kamu yang merasakan. Kalian kan susah bantah, misalnya ada orang mengeluh, saya itu kamar temanku sekamar itu menyebalkan sekali. Itu kan bantahnya susah. Kenapa? Dia sendiri yang ngalami. Kamu kan gak bisa bantah, ah jangan-jangan kamu salah merasakannya. Lubang saya yang merasakan. Kok jangan-jangan salah? Saya sendiri. Jadi susah dibantah ilmu huduri itu. Kenapa? Kategorinya tidak kategori berjarak dengan yang mengetahui, tidak koresponden. Jadi antara pengetahuan dengan antara yang diketahui dengan yang mengetahui itu jadi satu, namanya sua objek. Jadi pasti benar dalam konteks dia, dalam konteks subjektivitasnya. Gitu loh. Oke, jadi itu cirinya. Jadi dualisme benar salah tidak ada, karena itu penghayatan langsung. Sama kayak misalnya makan rujak yang pedas. Saya makan lomboknya dua dan sudah kepedesan luar biasa. Kamu kan tidak bisa menyalahkan saya. Pak, lombok cuma dua aja sudah pedas. Saya 10 tidak pedas Pak. Loh iya, kamu benar dengan 10-mu, aku benar dengan 2-ku. Sesuai penghayatanku. Orang gak bisa bantah, Bapak salah loh kalau bilang 2 itu pedes. Loh wong saya yang merasakan dan pedes kok. Kan kalian gak bisa bantah. Jadi itu jenis ilmu huduri. Nanti arahnya memang ke pengalaman ketuhanan yang sifatnya personal. Jadi Tuhan itu kan dialami. Kalau sudah dialami, bantahnya susah. Makanya diantara argumen pembuktian Tuhan, salah satu yang agak susah dibantah itu argumen from religious experience, dari ranah pengalaman keagamaan. Kalau cuma pakai argumen sebab akibat, argumen penyebab pertama, argumen desain alam semesta, itu masih bisa dibantah. Tapi kalau orang sudah ngomong, saya ngalami sendiri betapa maha kuasanya Tuhan, saya yang sudah terancam DO. Ya, nanti gelarnya PhD, PhD, lulusnya pas hampir DO. Jadi meskipun S1 gelarnya PhD, jadi lulus pas hampir DO. Alhamdulillah lulus. Oke. Nah, jadi sifatnya personal, sua objek, tidak ada dualitas benar salah. Dan dia hadir dalam diri kita. Itulah ilmu huduri. Ilmu menerjemahkannya umum. Bukan sains kalau barat, tapi mungkin lebih dekat ke knowledge, pengetahuan.